إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وبعد الحمد لله pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Penjelasan tentang adab-adab para pembawa Al-Quran yang pada majlis yang ke-60 kita masih melanjutkan pembahasan yang terakhir kali kita bertemu pada pekan yang lalu dan pembahasan Al-Qira'ah bil Alhan, membaca dengan lahan-lahan, yakni dengan langgam-langgam yang itu bukan dari lisanul Arab. Yang kemarin kita sudah jelaskan pembahasan para ulama bahwa ya ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat ulama yang mengatakan bahwa hal tersebut boleh, dan ini pendapat Imam Abu Hanifah dan juga riwayat dari Imam Syafi'i, karena itu termasuk yang membaguskan bacaan Al-Quran. Lalu pendapat ulama yang melarang hal tersebut, ya, bahwa hal tersebut adalah haram, dan ini pendapat Imam Malik, ya, dan juga riwayat kedua dari Imam Syafi'i. Ya, namun yang lebih tepat adalah tafsil, dijabarkan. Bagaimana tafsilnya, penjabarannya? Ya, apabila ya lahan tersebut menyebabkan cacat dari segi bacaan Al-Quran, ya, cacat dari bacaan Al-Qurannya, maka itu tidak boleh, ya, haram untuk dilakukan. Namun jika tidak menyebabkan cacat dari segi tajwid, maka hal tersebut tidaklah mengapa. Sebagaimana yang dijabarkan oleh ya Al-Imam An-Nawawi, yang beliau juga menukil dari karam Al-Imam Al-Mawardi rahimahullahu taala. Ya, lalu Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yang melanjutkan, ya hadzal qismul awwal min al-qira'ah bil alhan ma'siyatun ubtiliha biha ba'dul awwam. Ya, baca, cara membaca yang seperti ini, yakni membaca dengan lahan-lahan selain Arab, yaitu adalah merupakan maksiat. Ya, maksiat yang dilakukan oleh sebagian kaum awam yang mereka lakukan ketika membaca, ya, ketika ada jenazah atau ketika ada ya acara-acara. Dan ini adalah yang bahkan Imam An-Nawawi rahimahullah taala yang mengatakan bahwa hal tersebut adalah bid'atun muharramah, ya, bid'ah yang haram untuk dilakukan, yakni membaca dengan lahan-lahan yang itu bisa merusak ya tajwid, ya, bahkan memanjangkan yang pendek atau memendekkan yang panjang, merubah dari makhrajnya. Itu adalah bid'ah yang haram dilakukan. Ya'thamu kullu mustami'in laha. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa yang ini tidak saja berdosa kepada si qari'nya yang dia merubah bacaan Al-Quran, bahkan si pendengar pun ikut berdosa. Ya, kenapa hal yang demikian? Ya, karena istima', ya, dia mendengarkan bacaan yang seperti itu, yaitu adalah bentuk ta'awun. Ya, bentuk ta'awun dalam kesalahan, ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Sedangkan Allah berfirman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, salinglah kalian tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya, dia ikut mendengarkan merupakan adalah partisipasi dari hal yang mungkar tersebut. Ya, bahkan sebagaimana juga dijelaskan oleh Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah taala, ya'thamu kullu qadirin 'ala izalatiha aw 'ala an-nahyi 'anha idza lam yaf'al dhalik. Bukan si pembaca saja yang dia berdosa atau si pendengar, tapi juga orang yang ya melihat hal tersebut. Ya, dan dia mampu untuk menghilangkannya, mampu untuk mencegahnya, namun dia tidak lakukan. Ini pun dia ikut berdosa. Ya, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi dari Al-Imam Al-Mawardi. Lalu bagaimana ya cara kita membaca Al-Qur'an yang baik? Ya, lalu Imam An-Nawawi rahimahullah taala ya menukilkan qala Syafi'i fi Mukhtasaril Muzani. Imam Syafi'i menukil ya berkata dalam Mukhtasar Al-Muzani. Al-Muzani ya salah satu murid terbaik dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, Imam Syafi'i muridnya banyak. Ya, tapi di antara ya, murid beliau yang menjadi imam, ya, bahkan Imam Ahmad bin Hanbal yang menjadi imam mazhab juga, itu murid Imam Syafi'i. Dan di antaranya ya Imam Al-Muzani, yang beliau punya kitab Mukhtasar. Ya, Mukhtasar Al-Muzani, yang beliau itu meringkasnya dari kitab Al-Umm Imam Syafi'i. Lalu bagaimana ya baiknya cara membaca Al-Qur'an? Ya dinukil dari Imam Syafi'i, wa yuhassinu sautahu bi ayyi wajhin kana. Ya dia memperbagus bacaan Al-Qur'annya, membaguskan suaranya dengan cara apapun juga. Tapi intinya ya tidak sampai merubah kaidah tajwid. Tidak sampai merubah kaidah tajwid yang telah baku. Ya. Wa ahabbu ma yaqra'u hadran wa tahzina. Ya dan cara membaca Al-Qur'an ya paling aku sukai adalah dengan cara hadran. Ya hadran itu cara baca ya agak cepat wa tahzina dan juga yang mendayukan bacaannya ya membuat bacaannya terdengar sedih dan khusyuk tahzin. Qala ahlu lughah yuqalu hadartul qira'ah idza adrajtuha wa lam tumattilha. Ya hadartul qira'ah membaca dengan ya agak cepat jika saya membacanya dengan ya agak cepat dan tidak tamtid. Tamtid yakni mendayu-dayukan suara masih dalam satu mat atau masih dalam satu huruf. Wa yuqalu fulanun yaqra'u bitahzin idza araqqa sautahu. Yani beliau masih membahas ya makna bacaan yang bagus secara bahasa. Ya fulan membaca dengan tahzin yakni jika dia melembutkan suaranya. Ya melembutkan suaranya. وقد روى ابن أبي داود بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ إذا الشمس كورت فحزنها شبه الرثاء. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Abi Daud ya dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau membaca surat Asy-Syams idza syamsu kuwirat ya dengan ya melembutkan suaranya membacanya dengan tahzin syibha ar-ritha ya sehingga apa menyerupai ritha. Ritha adalah ya syair sedih, ya syair sedih yang itu biasanya dibacakan ketika ya kematian seseorang yang berharga. Ya apakah karena nasabnya atau seseorang yang mulia. Ya atau bahkan sesuatu peristiwa yang menyedihkan ya seperti rithanya Abu Bakar Ar-Rundi ya tentang jatuhnya kerajaan Andalus. Wa fi sunani Abi Dawud qila libni Abi Mulaikah ara'aita idza lam yakun hasan as-sauti faqala yuhassinuhu mastata'a. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala yang menukilkan potongan hadis ya dari Sunan Abi Daud yang hakikatnya di sini ada potongan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Imam Abu Daud yang meriwayatkan dengan sanadnya sampai Ibnu Abi Mulaikah ya bahwasanya belum menyampaikan hadis dari Ubaidullah bin Abi Yazid. Ya marra bin Abu Lubaba fattaba'nahu hatta dakhala baitahu fadakhalna alaihi. Ya. Ya Ubaidullah mengatakan bahwa kami ya melewati Abu Lubaba sehingga kami ikut bersama beliau sampai masuk ke rumahnya. Fa idza ja'a rajulun rathul baiti wa rathul hay'ah. Ya lalu datang orang ya yang tampang keadaan fisiknya itu tidak bagus. Ya keadaan fisiknya tidak bagus. Fasami'tuhu yaqul, lalu dia mengatakan sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan dari golongan kami orang yang tidak taghanni bil Quran. Yang ini sudah ya kita jelaskan khilaf para ulama ada dua makna, namun jumhur ulama yang memaknainya bahwa bukan dari golongan kami orang yang tidak membaguskan bacaan Al-Qur'an. Ya laisa minna, apakah itu menunjukkan murtadnya orang tersebut? Ya karena bukan dari golongan kami, oh berarti dia golongan kafir. Ya. Namun tidak demikian cara memahami hadis tersebut. Laisa minna sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Lafaz-lafaz yang seperti ini yakni laisa ala tariqatina. Yakni orang tersebut tidak berada di atas jalan kami. Yakni menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya namun tidak sampai keluar dari Islam. Ya ini tidak sesuai dengan jalan kami orang yang tidak yataghanna bil Quran. Yataghanna bil Quran ya tidak membaguskan bacaannya ketika membaca Al-Qur'an. Ya lalu bagaimana orang yang suaranya memang tidak bagus? Ya hal tersebut pun ditanyakan kepada Ibnu Abi Mulaikah. Ya. sebagaimana yang dinukil oleh Imam Nawawi potongannya, ara'aita idza lam yakun hasan as-sawt, ya bagaimana pendapatmu jika seseorang tersebut itu tidak bagus suaranya. Ya karena hasan as-sawt, ya bagusnya suara itu mauhibah, ya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ada kalanya orang, ya bahkan masih anak-anak itu suaranya bagus. Ya, bukan karena dia berlatih banyak, tapi memang suaranya bagus. Ada yang memang berusaha, ya, ada yang berusaha untuk membaguskan suaranya. Bagaimana orang yang suaranya tidak bagus, ya? Dijawab oleh Ibnu Abi Mulaikah, yuhassinuhu mastata'a. Ya, dia membaguskan bacaannya ya sebisa mungkin, semampu dia. Ya, semampu dia. Kalau masih tidak bagus juga, ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani ya kecuali sekemampuan si hamba tersebut. Ya, kalau masih bacaannya tidak bagus. Namun yang paling penting adalah tetap membaca dengan kaidah tajwid. Adapun bagusnya suara, indahnya suara itu sunnah. Ya, bahkan tidak terhitung meninggalkan sesuatu yang wajib kecuali tadi bagi yang mampu namun dia tidak membaguskan suaranya. Ya, wallahu alam.